بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني الله وإياكم. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan yang baik ini kita akan memulai pembahasan ringkas terhadap kitab Nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau rahimahullahu ta'ala memulai pembahasan kitab ini dengan ucapannya, i'lam anna nawaqid al-Islam asyratu nawaqid. Ketahuilah bahwasannya pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Di sini ada faedah yang bisa kita petik. Para ulama menjelaskan kalimat i'lam itu, ketahuilah, ini adalah sebuah kata yang digunakan orang Arab untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Jadi ini bukan pembicaraan biasa. Kalau digunakan kata i'lam, berarti dipahami apa yang akan disampaikan di sini sesuatu yang sangat penting sekali. Dan tidak diragukan lagi, mempelajari tentang pembatal-pembatal keislaman sangat penting bagi setiap muslim. Untuk apa? Agar dia bisa menjauhinya. Mungkin pakai ini. Biar kami jangan sampai. Oh, enggak apa-apa. Mempelajari pembatal-pembatal keislaman atau perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan seseorang itu kafir, murtad, keluar dari Islam, ini termasuk ilmu yang terpenting dalam Islam. Karena apabila seseorang tidak mengetahuinya, niscaya dia akan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan kekufuran tersebut tanpa dia sadari. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, satungkadu ural Islam urwatan-urwatan idza nasya fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Ikatan Islam akan terlepas seutas demi seutas apabila tumbuh di dalam Islam orang yang tidak mengenal jahiliyah. Sebagaimana juga dikatakan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an aqa'a fihi. Dahulu kebanyakan para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, adapun aku bertanya tentang kejelekan karena aku takut terjerumus di dalam kejelekan tersebut. Jadi apabila seorang muslim tidak memahami kejelekan, tidak mengetahui perkara-perkara yang dilarang di dalam agama, niscaya dia akan terjerumus dalam perkara tersebut tanpa dia sadari. Atau paling minimalnya adalah tatkala hal itu dilakukan di hadapannya, dia tidak mengingkari karena dia tidak tahu. Dan itu juga sudah satu kemungkaran. Tatkala dia tidak mengingkari kemungkaran di hadapannya, itu adalah kemungkaran, apalagi kalau dia ikut melakukannya. Jadi ini yang bisa kita petik di sini. Dan juga di sini juga bisa kita petik salah satu metode pengajaran yang baik, yaitu apa? Terlebih dahulu sebelum kita mengajarkan sesuatu, kita harus menarik perhatian dulu. Harus menarik perhatian. Maka inilah yang dilakukan oleh Syekh dengan ucapan beliau, i'lam, ketahuilah. Dan hadis-hadis Nabi SAW sangat banyak menggunakan metode seperti ini, menarik perhatian terlebih dahulu. Terkadang Nabi SAW dengan cara bertanya terlebih dahulu, ya Mu'ad, atadri mahaqullahi alal ibad wa mahaqul ibadi alallah? Wahai Mu'ad, apakah kamu tahu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Ini untuk menarik perhatian Mu'ad agar dia memiliki rasa ingin tahu. Dan seseorang kalau dia sudah punya rasa ingin tahu, maka tatkala disampaikan ilmu, tentu ini akan lebih kuat di dalam hatinya, akan di dalam ingatan hatinya, itu akan lebih kuat. Iya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istansitin nas, tolong suruh mereka diam. Ya. Jadi harus diambil perhatian terlebih dahulu. Demikian pula dijelaskan para ulama, arti i'lam itu adalah ta'allam wafham wa tayaqqan. Pelajarilah, pahamilah dan yakinilah. Jadi betul-betul ini pelajaran penting. Sehingga kita disuruh pelajari, perhatikan dengan baik, dipahami dan yakini. Iya. Kemudian ucapan beliau bahwasanya pembatal keislaman itu ada 10. Maka ini bukan bermakna pembatasan. Pembatal keislaman masih sangat banyak. Apakah itu kesyirikan dan kekufuran? Hanya saja maksud beliau di sini adalah dua kemungkinan. Yang pertama, 10 perkara ini disepakati para ulama. Sebagaimana insyaallah taala kita akan sebutkan juga di pertemuan-pertemuan yang mendatang, nukilan kesepakatan ulama. Kemudian yang kedua, ini yang paling banyak terjadi. Ya, walaupun ada juga yang banyak terjadi, namun beliau belum memasukkan di sini. Ya. Jadi jangan dipahami pembatal keislaman itu hanya 10. Namun dipahami inilah yang paling banyak terjadi, sehingga kita harus lebih waspada. Kita harus mengenal dan lebih waspada. Dan di sini juga ada peringatan bagi kita bahwasannya keislaman seseorang bisa saja batal. Tadinya dia sudah muslim, tadinya dia sudah beriman, kemudian menjadi batal. Kenapa? Karena dia melakukan pembatal-pembatal keislaman. Dan ini tentunya jauh lebih penting untuk dipelajari dibanding mempelajari pembatal wudu. Karena kalau batal wudu, hanya sholatnya saja yang batal. Andai seorang lagi sholat, kemudian wudunya batal, sholatnya batal. Tapi kalau batal Islamnya, seluruh amalannya menjadi batal. Seluruh amalannya menjadi terhapus. Seorang yang melakukan kesyirikan misalkan, maka seluruh amal ibadahnya terhapus, dan dia menjadi orang yang paling merugi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu, dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ini gak main-main kalau batal Islamnya. Ya, lebih penting kita pelajari dibanding batalnya solat atau batalnya wudu. Baik. Kemudian kata beliau, al-awwal, pembatal keislaman yang pertama, asyirku fi ibadatillah, melakukan syirik di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mempersembahkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan syirik di dalam ibadah. Dan ibadah itu banyak bentuknya. Apakah itu berdoa, menyembelih, solat, puasa, zakat. Demikian pula ibadah-ibadah hati, rasa takut kepada Allah, tawakal kepadanya, berharap kepadanya, cinta kepadanya. Maka semua ibadah-ibadah ini, apabila seseorang mempersembahkannya kepada selain Allah, satu saja, maka dia berarti telah mempersekutukan Allah di dalam ibadah. Dia telah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Dan inilah yang paling banyak terjadi. Ya, banyak terjadi orang-orang yang mempersekutukan Allah di dalam ibadah. Betapa kita menyaksikan dan mendengarkan banyak kaum muslimin, bukan orang-orang kafir, bukan orang-orang yang sudah jelas kafir, tetapi yang masih mengaku muslim. mereka membaca setiap hari dalam solatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ternyata ketika mereka butuh pertolongan, mereka datang di kuburan-kuburan yang mereka anggap keramat misalkan. Kemudian mereka berdoa, memohon kepada penghuni kubur tersebut. Atau mereka datang di satu tempat yang katanya di situ ada penghuninya, ada penjaganya. Kemudian mereka persembahkan hewan kurban. Mereka sembeli kerbau misalkan, kemudian mereka tanam kepala kerbau, atau mereka lempar di lautan kepala kerbau tersebut. Ya. Ini adalah kesyirikan yang masih banyak terjadi, bukan di tengah-tengah orang kafir, tetapi di tengah orang-orang yang mengaku muslim. Dan bisa saja tidak sedikit, masih banyak di antara orang-orang yang kita kenal, mungkin keluarga kita sendiri yang melakukan hal tersebut. Maka di pundak kita ada tanggung jawab untuk mendakwahi mereka. Dan yang lebih parah lagi, sebagian besar mereka menganggap itu adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, padahal itu adalah dosa terbesar. Kemudian mereka anggap sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan di sini Syekh rahimahullahu taala menyebutkan dua dalil. Yang pertama, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa pada dua ayat, ayat ke-48 dan ayat ke-116. Ayat ini jemaah sekalian terkandung padanya peringatan yang sangat keras sekali akan bahayanya perbuatan syirik, bahwa Allah telah menetapkan orang yang mati sebelum bertobat dari dosa syirik, maka dosanya tidak akan pernah diampuni. Walaupun dia sudah lakukan syirik itu mungkin 50 tahun yang lalu, tapi dia gak pernah tobat. Sampai mati dia gak pernah bertobat. Maka Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosanya. Sebaliknya jemaah sekalian, orang yang melakukan dosa sebesar apapun, selama itu bukan kesyirikan dan kekufuran, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Inilah yang diistilahkan para ulama tahta masyiatillah. Oleh karena itu dalam ayat ini terdapat salah satu manhaj dan akidah ahlu sunnah wal jamaah terhadap para pelaku dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar sebanyak dan seberat apapun, selain daripada kesyirikan dan kekufuran, maka apa statusnya? Kalau di dunia dia disebut fasik, dan di akhirat dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Namun azabnya tidak kekal. Beda dengan orang yang melakukan kesyirikan. Dia tidak mungkin mendapatkan ampunan, pasti diazab, dan azabnya, na'udzubillah, kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kepadanya. Maka dalam ayat ini ada peringatan keras bagi kita. Peringatan keras akan bahayanya dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di sini ulama menjelaskan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya. Berdasarkan ayat ini, ulama berbeda pendapat. Yang tidak diampuni di sini apa, syirik besar atau syirik kecil? Sebagian ulama berpendapat ayat ini maksudnya syirik besar, sedangkan syirik kecil masuk di bawah kategori tahta masyiatillah, sesuai kehendak Allah. Iya. Dan sebagian ulama berpendapat tidak, ayat ini menunjukkan syirik besar maupun syirik kecil juga tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ayat ini hanya mengatakan syirik dalam bentuk umum. Ayyushraka bihi itu sama dengan isyrakan bihi. Dia adalah kalimat nakirah dalam konteks penafikan, maka maknanya umum. Oleh karena itu Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala. Ya. Artinya apa? Kita harus betul-betul berhati-hati. Walaupun syirik kecil itu adalah dosa besar, syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Kalau syirik kecil saja tidak akan diampuni oleh Allah, bagaimana lagi dengan syirik besar? Hanya saja bedanya, kalau syirik kecil tidak sampai mengekalkan pelakunya di neraka dan tidak menyebabkan murtad. Beda dengan syirik besar, menyebabkan murtad dan mengekalkan pelakunya di neraka. Demikian pula perbedaan yang lain, syirik kecil tidak menghapuskan seluruh amalan, namun hanya menghapus amalan yang menyertainya. Adapun syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Dalam ayat ini juga terdapat bantahan kepada orang-orang yang berpaham khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar, padahal Allah mengatakan mereka masih mungkin mendapatkan ampunan. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu annar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya dan neraka adalah tempatnya. Wa ma lidzalimin min ansar, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang zalim tersebut. Surat Al-Maidah ayat ke-72. Jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang lebih keras lagi terhadap orang-orang yang mempersekutukan Allah. Mereka itu pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, dan tidak ada yang bisa menolong mereka, tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka. Oleh karenanya jemaah sekalian, orang yang melakukan dosa sebesar apapun, pertama masih mungkin dia diampuni. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan, ya bena Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula jika kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Ya. Yang kedua, tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka. Orang yang melakukan dosa sebesar apapun masih ada harapan mendapatkan syafaat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, syafaati li ahlil kaba'ir min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar selain daripada kesyirikan dari kalangan umatku. Jadi masih mungkin mendapatkan syafaat dosa sebesar dan seberat apapun selama itu bukan kesyirikan dan kekufuran. Terakhir sekali beliau memberikan contoh, wa minhu dzabhu li ghairillah kaman yadzbahu lil jan aw lil qabr. Di antara bentuk kesyirikan itu kata beliau adalah menyembelih untuk selain Allah, seperti orang-orang yang menyembelih untuk pengagungan kepada para jin atau kepada para wali yang menghuni kubur. Maka ini termasuk kesyirikan karena menyembelih itu ibadah. Sebagaimana firman Allah, fasholli lirabbika wanhar, salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka siapa yang menyembelih untuk pengagungan kepada selain Allah, berarti dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, inilah pembahasan ringkas pembatal keislaman yang pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat apa yang sudah kita pelajari dan memberikan taufik untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.